pamit pulang. Memang saya bukanlah jodohnya, semoga mendapat gantinya. Seorang yang kan melayaninya. Memang berat dalam hati meninggalkan kau yang ku cintai, tapi bagaimana lagi jika hamba harus menjauh. Sayang, disayang nantinya, jika engkau hidupmu kecewa, rasa hatiku tak rela, jika dengar kau tersia-sia. Sayang nantinya, jika engkau hidupmu kecewa, rasa hatiku tak rela jika dengar.